maaf, ku melupakanmu, jauhi dirimu, mungkin salahku. Hingga ku tak menyadari bahwa kaulah anugerah untukku. Selama hidupku tak jadi yang kau mau, maafkan aku. Jika adanya dirimu ku pahami hidupku, lengkaplah sudah. Kau yang terindah yang pernah ada di hidupku, dan kau yang terbaik yang selama ini ku miliki. Hadirnya dirimu ku fahami hidupku, lengkaplah sudah.